يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون سديدوا وبادروا وقربوا فإنه لا يدخل الجنة أحدكم أعماله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا ولكن الله يتغمدني برحمته. الحديث وكما قال صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ونحو ذلك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang hari ini menjelang sore ya. Menjelang maghrib. Allah takdirkan kita bertemu kembali di kajian bersama Majelis Taklim Nazwa dan juga tentunya di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Trans Studio Bandung. Yang kita harapkan dari masjid ini kita bisa menuai pahala untuk bekal kita di akhirat. Juga yang saya hormati DKM Masjid Trans Studio Bandung yang memfasilitasi acara ini. Yang saya hormati pengurus dari Majelis Taklim Nazwa dan juga rekan-rekan dari One Ummah Movement dalam hal ini muslim.com ya, bersama MC akhir zaman kita ya, Kang Rama dan Kang Surya. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Setiap kali memasuki hari Jumat, saya suka gempur, Bapak Ibu. Gempurnya apa? Karena kata Rasulullah, kiamat itu terjadi di hari Jumat. Betul? Kiamat terjadi di hari Jumat. Ya, sekarang hari apa? Hari Jumat ya. Atau tereh berarti. Oh, jangan sekarang. Kenapa, Bu? Kenapa jangan sekarang? Belum? Oh, ibu belum nikah, ibu apa teteh? Baik, ibu apa rahmatullah? Sebentar saya operasikan dulu. Ya, itunya udah nyambung kan? Udah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan berbicara tentang tsunami keringat di padang mahsyar ya. Subhanallah, ternyata tsunami juga bisa isinya keringat. Ya, di mana? Tapi bukan di Bandung, bukan di dunia. Bukan di muka bumi, tetapi di padang mahsyar, di akhirat. Betul. Betulkah kita nanti akan tsunami keringat di sana? Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Kejadian kumpulnya manusia di padang mahsyar itu terjadi di hari yang ketiga. Dari 7 rangkaian hari menuju perjumpaan dengan Allah. Atau perjalanan kita menuju kampung akhirat. Ya. Masih ingat 7 hari tadi, hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bukan itu ya. Yang pertama adalah Yaumus Sa'ah, hari hancurnya alam semesta. As-Sa'ah itu hancurnya alam semesta. Baik. Alhamdulillah. Ah, connect. Aduh, nuhun Kang Faris. Kalau sama teknisinya memang sentuhannya beda ya. Baik. Yang pertama tadi Yaumus Sa'ah, hancurnya alam semesta. Hanya Allah yang tahu waktu kehancuran alam semesta ini dalam arti kiamat. Rasulullah hanya mengetahui harinya saja. As-satu satakumu yaumal jum'ati duha fi waqtid duha. Kiamat akan terjadi di hari Jumat pada waktu duha, pagi-pagi. Ah, sekarang kita sudah sore, udah lewat kan tadi waktu duhanya. Oh, berarti bukan Jumat sekarang. Ya, apalagi Jumat sekarang banyak yang belum nikah katanya. Kemudian yang kedua, yaumul ba'as, hari dibangkitkan di padang mahsyar. Di mana setiap manusia dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Ya, di menurut kondisi akhir dari kehidupannya. Nah, yang ketiga adalah hari mahsyar itu sendiri, yaumul mahsyar. Yaitu hari digiringnya umat manusia di padang mahsyar itu selama 50 ribu tahun, yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Terbayang tidak Bapak-Ibu sekalian, di padang mahsyar nanti kita akan digiring selama 50 ribu tahun tanpa ditanya sama Allah. Allah tidak akan bertanya kepada kita. Dan tidak ada yang berkata-kata. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara. Tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali yang Allah izinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Dan perkataannya pun adalah perkataan yang sesuai dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Sawaba.

Nah, dia menggambarkan kalau alam semesta trompetnya Israfil itu seperti itu. Rasulullah menyebutkan bahwa besarnya ini luar biasa. Ada juga yang menggambarkan seperti ini. Ya, berarti inilah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ini ujung trompetnya Israfil, ujung alam semesta. Tahukah kita bahwa ternyata trompet Israfil itulah alam semesta? Jadi alam semesta ini ada dalam genggaman malaikat Israfil. Terbayang tidak besarnya malaikat Israfil? Ya. Betulkah demikian? Kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Kita lihat. Ya, ke ujung semesta inilah Rasulullah diisrokan. Sidratul Muntaha. Kenapa saya yakin itu ujung alam semesta? Sidroh itu artinya terminal. Muntaha itu penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha adalah terminal penghabisan, ujungnya alam semesta. Disitulah Rasulullah mendekat kepada Allah. Subhanallah. Baik, kita lanjut. Ya, seperti ini. Dapat kita bayangkan seumur hidupnya malaikat Israfil bertugas memegang sangkakala ini. Dan ujungnya dimasukkan ke dalam mulutnya. Karena setiap saat jika Allah memerintahkan untuk meniupnya, maka ditiuplah sangkakala tadi dengan 3 tiupan. Nanti kita akan melihat tiupannya apa saja. Jadi kebayang seumur-umur malaikat Israfil kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, tiup, ditiuplah 3 tiupan, ya. Baik, kita lihat lagi lanjutannya. Lalu Allah melipat langit dan bumi bagaikan melipat kitab. Lalu Allah membentangkannya kembali. Lalu Allah melipatkannya dengan 3 kali lipatan. Ya. Sambil semuanya telah hancur, Allah bertanya, milik siapakah alam semesta ini? Tidak ada yang menjawab karena semuanya sudah hancur. Maka di saat itulah Allah berkata, milik Allah yang maha perkasa dan maha gagah. Ya, para sekalian, maka kemudian hancurlah alam semesta. Itulah yang dimaksud dengan yaum sa'ah, hari kehancuran alam semesta. Itu tiupan yang pertama. Hening, tidak ada suara satu makhluk pun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dengan ditiupkannya trompet yang ketiga. Israfil saat itu masih ada. Kemudian Allah perintahkan kepada Israfil, tiup kembali, ya Israfil, bangkitkan mereka di padang mahsyarku. Ya, maka dibangkitkanlah umat manusia di padang mahsyar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia nanti akan dibangkitkan di umul ba'as, di padang mahsyar, menurut kondisi kematiannya. Kullu nasi yub'asu yawmal ba'si ka hayati mautih. Semua manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi kematiannya. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan sujud karena dia meninggal dalam keadaan sujud. Itu tetangga saya. Saya punya tetangga meninggal dalam keadaan sujud, maka Allah akan membangkitkannya dalam keadaan sujud. Sebelum Rasulullah diutus, ada yang dibangkitkan dalam keadaan berzina, Isop dan Nailah. Dia berzina di dalam Ka'bah, maka Allah kutuk mereka menjadi batu. Maka Allah bangkitkan mereka dalam keadaan berzina, sehingga semua manusia di padang mahsyar menyaksikannya. Pertanyaannya, dalam kondisi apa nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar? Jawabannya ada di tangan kita sekarang. Baik, Bapak-Ibu yang mati Allah, selesai dulu yang ini. Sampai mana tadi? Yaumul ba'as, nafkhatul ba'as. Itu tiupan yang ketiga. Jadi waspadalah terhadap akhir dari kehidupan kita. Jika kita meninggal dalam keadaan beramal soleh, maka dalam kondisi itulah kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya. Itu kata Rasulullah, kullu nasi ba'su kahiyati mauti. Setiap manusia akan dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Siapa yang mati ketika melaksanakan ibadah di jalan Allah, dia akan mati dalam kondisi, akan dibangkitkan dalam kondisi itu. Ya, Isof dan Nailah tadi yang saya sebutkan, mereka berzinah di dalam Ka'bah. Allah kutuk mereka menjadi batu, dibangkitkan dalam keadaan berzinah. Maka semua manusia tahu, oh, mereka penzina. Pertanyaannya, kita mau dibangkitkan dalam keadaan apa? Ya, tentukan pilihannya dari sekarang. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan kalian meninggal dalam keadaan amal soleh tadi. Ya, karena Rasulullah mengatakan, man ahya ala syai mata'alih. Siapa yang hidup dominan dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itulah Allah akan mewafatkannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyaksikan detik-detik seorang yang meninggal ketika jihad fisabilillah. Tubuhnya hancur karena rudal di Kandahar, Afghanistan, rudal Amerika. Masih ada si kedua kakinya, namun patah tulang belakangnya, remuk karena itu, dan ternyata pendarahannya dahsyat sehingga beliau kehabisan darah. Dan detik-detik terakhir dari ucapannya adalah Allah, Allah, Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Dia akan dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan kalimat Allah. Kemudian apa yang terjadi di padang mahsyar ini? Ya, sebentar. Saya nanti berdiri lagi, kamera tetap saja. Mohon maaf. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Apa yang akan kita alami nanti di padang mahsyar? Kembali. Nah, Yaumul Ba'ats hari yang kedua, dan hari yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Hari digiringnya manusia di padang mahsyar. Ya. Di mana manusia akan dibangkitkan satu persatu. Ada yang tahu siapa yang pertama kali Allah bangkitkan di padang mahsyar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana awwalu may yunshaku 'alaihil qabru yaumal ba'ats fil mahsyar." Aku adalah orang pertama yang Allah bangkitkan nanti di padang mahsyar di Yaumul Ba'ats. Wa ana sayyidu waladini Adam fil mahsyari, dan aku adalah pemimpinnya umat manusia di padang mahsyar. Wa ana awwalu syafi'in musyafa'un, dan aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah, diizinkan syafaatnya. Itu Rasulullah SAW. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW bercerita, kalian akan digiring di padang mahsyar. Innakum satusaruna fil mahsyari. Sesungguhnya kalian akan digiring di padang mahsyar nanti, pertama khufatan, tanpa alas kaki. Ya, biasanya ibu-ibu yang paling banyak alas kakinya. Betul, Bu? Apa aja mereknya, Bu? Kang, coba sebutkan satu-satu, Kang, di sana apa aja, Kang, ada di depan tuh. Ada Hurrien, ada Bata, ada Homipet. Apalagi, Bu? Swallow, ada Skandal School, apalagi Edward Forer, ada Knickerman, ada Weidenman, ada apalagi, Bu? Tak, kan ini suka, apalagi? Banyak, kan? Nanti, Bu, kita satu merek di sana, Knickerman. Knickerman. Ya. Yeah. Hufatan, tanpa alas kaki, urutan telanjang bulat. Telanjang bulat, kata Rasulullah. Kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, hakkan biduni libas, ya Rasulullah? Benar, ya Rasulullah, tidak berpakaian. Naam, ya Aisyah, hakkan biduni libas, tanpa pakaian. Ya Rasul, inna khuna biduni libas, idan yan nisawang warijalu yang zuru ba'dun ba'dun. Ya Rasul, kayak aturan awewe jeng lalaki teh silih tingali. Yey, badaga yang namanya mah. Apakah begitu? Apa jawaban Rasulullah pada Siti Aisyah? Ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu min ayyawmahum dzalik. Wahai Siti Aisyah, perkara di padang mahsyar saat itu dahsyat. Saking dahsyatnya manusia tidak akan sempat lirik kiri dan kanan. Kenapa? Bayangkan, mau tidak dahsyat gimana? Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar di bumi yang bukan bumi kita lagi. Dan langit kita nanti bukan langit kita saat ini. Itu kata Rasulullah. Dalam surat Ibrahim, gimana bunyinya? Ya, wal ardu bigori ardikum was samawat, dan kalian dibangkitkan dalam keadaan bukan di bumi kalian dan juga bukan di langit kalian dulu. Itu surat Ibrahim ayat-ayat terakhir itu. Ya. Kemudian dalam keadaan manusia semuanya mengadah ke depan, kepada Allah mereka memandang. Ibrahim, Kemudian ketika dibangkitkan, Rasulullah menyebutkan, "Wa minan nasi may yub'asu fil bahsyari ya yakumuna tamaman sumayamsi amaman ila rabbih." Ya, ada di antara manusia yang berdiri terbelah kuburnya lalu berdiri dengan normal, dengan mantap. Lalu dia berjalan dan melihat kepada Allah, semuanya memandang. Ya, itu orang yang beriman. Terbelah dari kuburnya lalu berdiri dengan tegap, lalu dia berjalan dengan normal. Ada juga orang, kata Rasulullah, di antara manusia ada yang dibangkitkan di padang mahsyar, ketika bangkit mereka sempoyongan begini jalannya. Ya. Ya tahabbatuhu syaitan, seperti ditampar oleh syaitan. Plak, plak, begitu, seperti itu berjalannya. Kenapa? Itulah mereka yang suka memakan harta riba, kata Rasulullah. Sempoyongan dia. Wah, seperti itu. Ada juga orang yang bangkit dari kuburnya, dari kuburnya di padang mahsyar. Lalu dia menjerit-jerit memegang perutnya. Lalu dia pun merunduk ke bawah karena tidak kuat dengan sakit perutnya. Lalu dia berputar-putar di tanah, ya makin lama perutnya makin besar sehingga sebesar rumahnya di dunia. Faja'ala nasu yatufuna haula. Lalu orang-orang berputar mengelilingi orang tadi dan berkata, "Ya fulan, ma bika?" "Hei fulan, kenapa engkau ini? Kok bisa perutmu membesar hingga sebesar itu?" Ada lagi yang berkata, "Bukankah engkau orang yang dulu suka berceramah di dunia? Ya, bukankah orang engkau ini orang yang dulu suka menyeru kami berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan?" Apa kata dia? "Betul. Aku adalah orang yang suka menyeru kalian dalam ceramah-ceramahku di kajian-kajian. Tapi di akhir hayatku aku salah langkah. Aku salah hijrah di akhir hayatku. Aku hijrah ke tetangga sebelah." "Aku menyeru kalian berbuat baik tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari kemaksiatan tapi aku melakukannya. Itulah aku." Maka orang-orang pun pergi meninggalkan yang menjerit-jerit kesakitan karena perutnya makin lama makin membesar. Hingga kemudian pecah dan matilah dia. Setelah dia mati, dia pun menyeret-nyeret, dibangkitkan lagi, lalu menyeret-nyeret ke perutnya. Begitu. Ada orang juga yang kata Rasulullah dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan dia bangkit lalu dia jatuh ke bawah, maka dia berjalan dengan merangkak menuju kepada Allah, di mana dia kenakan wajahnya ke tanah sehingga hancur wajahnya. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah orang-orang yang suka membuka aib saudaranya. Ya, nauzubillah. Kemudian juga ada orang yang kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, dia menjerit-jerit kesakitan memegang kepalanya hingga kemudian kepalanya berubah menjadi kepala anjing. Hati-hati Bapak Ibu, inilah situasi nanti manusia di padang mahsyar. Banyak Rasul ceritakan, ya. Di saat itulah Rasul kemudian membacakan ayat surat Al-Qiyamah. Hafal surat Al-Qiyamah? Ya. Waktunya panjang? Ah, sebentar lagi. Asar? Wah, sebentar lagi ya. Eh, ini tuh jam berapa? Oh, masih Maghrib ya, berarti masih lama kan? Kita baca surat Al-Qiyamah sama-sama. Baik, hafal surat Al-Qiyamah? Kita buka surat Al-Qiyamah. Nanti Allah cerita, kita lihat nanti di sana. Surat Al-Qiyamah, ya sebentar, kita buka tabletnya. Ya, kita baca surat Al-Qiyamah. Mulai dari ta'awuz ya. Surat Al-Qiyamah surat keberapa? Devino hafal? Masya Allah hebat, anak soleh hafalnya. Alhamdulillah. Baca ya, bareng ya. Baik, sudah Bapak Ibu? Ya, surat Al-Qiyamah. Baik, kita buka dari ta'awuz. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن يجرى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridu al insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yawmul qiyamah فإذا برق البصر وخشف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة وتظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحان الله صدق الله العظيم صدق رسول كيما نرى ذلك من الشهيد لا إله إلا الله رحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wujuhu yauma idzin basirah. Pada saat itu wajah-wajah orang kafir itu muram luar biasa. Tazunnu ay yaf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa mereka akan ditampakkan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika mereka digiring dalam keadaan telanjang tanpa pakaian. La tazkuru siwa illa nafsah. Letaskuru nafsun siwa ila nafsa. Seseorang tidak akan ingat kepada siapapun. Dia akan lupa kepada anak dan istrinya di dunia. Dia lupa kepada kebahagiaan hidup di dunia. Yang dia ingat cuma satu. Aina makani fil akhirah. Di mana tempat kembaliku di akhirat ini? Itu nanti yang akan kita pikirkan di padang mahsyar. Kita tidak akan ingat siapapun demi Allah. Kesusahan akan menimpa kita. Berapa lama manusia akan merasakan itu? 50 ribu tahun kata Rasulullah. Yang satu harinya di sana, 1000 tahun di dunia. Bisa kita bayangkan? 50 ribu tahun, satu harinya 1000 tahun di dunia. Berarti bagaimana kita menghitungnya? 50 ribu dikali 1000 dikali 365 hari. Itu yang akan mereka alami. Namun kabar gembira dari Rasulullah bagi kita umat Islam yang beriman. Ya, bagi umat Islam yang beriman. Karena umat Islam ada yang tidak beriman. Kenapa? Karena iman mereka habis digunakan untuk kampanye. Wah, betul. Ya biudinahu bi'aradi minad dunya, menjual iman dan agamanya demi harta dunia kan, walaupun hanya sebatas wakil. Kalla idza balagatit talaqi, sekali-kali jangan apabila napas telah mendesak sampai ke kerongkongannya saat itu. Wakila man rak, maka dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Siapakah yang dapat menyembuhkan? Tapi tidak ada yang berkata-kata, karena siapapun yang berkata harus atas izin Allah. Nyambung dengan surat An-Naba. Gimana? La yatakallamun, la yatakallamun illa man adina lahur rahman, illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Hanya malaikat yang diizinkan untuk berkata-kata. Allah yang Maha Rahman yang mengizinkan mereka. Maka tidak yang bisa berkata-kata pada saat itu. Wa zanna annahul firaq, dan mereka merasa kalau mereka akan terpisah dengan amal-amalnya. Ternyata tidak. Bapak Ibu rahmati Allah. Kang punten, ini ada yang nelpon saya lagi ceramah gitu punten. Bang Nampi ikut Kang Rama. Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi. Dikumpulkan selama itu Allah tidak menyapa mereka. La yatakallamun. Allah tidak bertanya-tanya pada mereka sehingga mereka tidak ada yang berbicara. Hanya mereka berbicara pada hatinya. Apa gerangan yang akan menimpa saya? Itu di padang mahsyar. Sudah gitu Rasulullah menyebutkan, wa kana bainahu wa baina syamsi qadru milan. Jarak antara mereka dengan matahari hanya satu mil saja. Fayata'allakuna bi uraqihim, maka mereka terkait dengan keringat mereka. Bapak Ibu, satu mil ini macam-macam. Ada dua pendapat. Para ulama ahli hadis menerjemahkan kalimat qadru milan. Orang-orang Arab biasa kalau mencela matanya itu menggunakan alat yang namanya mil. Itu panjangnya cuma sejengkal paling panjang. Ya, biasanya mereka memegang tengahnya. Ya, itu satu mil. Tapi kalau satu mil jarak berarti 1,56 km. Kebayang Bapak Ibu, 1,56 km di atas kita. Sekarang cahaya matahari yang sampai ke kita itu yang jutaan tahun yang lalu terlepas dari matahari. Berarti umur semesta, umur umat manusia tidak cukup untuk menempuh perjalanan bumi matahari. Tapi panasnya luar biasa. Lalu bagaimana nanti? Hanya satu mil di atas kepala kita. Dan mataharinya ada 7 kata Rasulullah. Walahum sab'atus syamawat. Sab'atus syams. Bagi mereka ada 7 mataharinya. Maka apa kata Rasulullah? Maka setiap manusia akan tampak keringatnya bercucuran tergantung dari amalan yang mereka lakukan. Wa minhum, di antara manusia mayataki ila ka'bai. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ini mereka yang amal ibadahnya masih lebih banyak ketimbang amal buruknya. Ya. Kata Rasulullah, wa minhum mayataki ila rukbatai. Ada yang sampai keringatnya mengenang hingga kedua lututnya. Kabayang kuku cuprakan di nakerang sesang sorangan sambil melihat ke depan dan tidak berpakaian. Alilah wasati, atau sampai pusarnya. Ya, gimana kalau orang tenggelam sampai pusarnya? Dia berjalan begini kan? Itu kemana? Menghudu kepada Allah. Tadi ayatnya, wujuhu yauma idin nadhirah. Semua wajah pada hari itu mengadah ke depan. Ila rabbiha nazirah. Kepada Allah Tuhannya memandang mereka. Dan yang terbayang dalam pikirannya hanya satu kata Rasulullah, aina makani fil akhirah, di manakah tempatku di sana nanti, surgakah atau nerakakah? Ya, kemudian di antara mereka wa minhum man iljamal uruku iljaman, di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itulah mereka yang mengalami tsunami keringat. Dia diombang-ambingkan oleh keringatnya dan dia tenggelam, mati, lalu Allah hidupkan lagi, lalu dia ke atas lagi, tenggelam lagi, dia seperti itu. Berapa lama? 50 ribu tahun, yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Itulah yang dimaksud dengan tsunami akhirat di padang mahsyar. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, wa innal mu'minina wal mu'minat. Cuma dua yang Rasul sebutkan. Wa innal mu'minina wal mu'minat la tatullu muddatu waqtihim fil mahsari. Sesungguhnya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, dua-duanya tidak lama mereka di padang mahsyar. Sa'atan qalilatan, hanya sesaat saja mereka. Alhamdulillah. Jadi mukminin yang mukminat yang dua ini hanya sebentar melintasnya nanti. Kenapa? Mereka tidak menggadaikan iman Islamnya demi jabatan dan demi pilpres. Betul? Bapak Ibu sekalian, hanya sesaat saja kata Rasulullah. Begitu pula nanti di yaumul hisab. Kenapa di yaumul hisab mereka juga sesaat ya Rasulullah? Karena dosa mereka sudah dihabiskan di dunia siksaannya. Lupakah kita Rasulullah pernah menyatakan, ummati hadihi ummatun marhumatun. Umatku adalah umatku yang Allah rahmati. Laisalah adzabun fil akhirah, tidak ada siksaan bagi umatku di akhirat. Iqabuhu fid dunya, siksaannya Allah segerakan di dunia. Dengan apa? Dengan fitnah akhir zaman. Ini sedang kita rasakan di fitnah akhir zaman. Ya. Lama-lama Bapak Ibu sekalian hati-hati. Sekarang Islam dicemari oleh fitnah, tentang fitnah istilah kafir diganti dengan non-muslim. Nanti lama-kelamaan kita tidak boleh menggunakan atribut keislaman kita sendiri. Siap-siap saja Bapak Ibu. Kok bisa demikian? Itu kekhawatiran saya. Alasannya sudah padat, sudah banyak Bapak Ibu. Yeah. Tadi malam kita bahas di Al-Latif. Merinding sekali saya menyaksikan situasinya saat ini. Sampai saat nanti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib sepertinya akan terwujud. Akan datang satu masa, kata Ali bin Abi Thalib. Ini adalah nasihat dari kekasihku Rasulullah Muhammad SAW. Akan datang satu masa bagi kalian di mana kalian akan menyembunyikan iman kalian di dalam dada-dada kalian. Kita tidak bisa menampakkan keimanan kita. Kenapa? Nyawa taruhannya. Kapan itu ya, wahai Amirul Mukminin? Nanti di akhir zaman. Bukan di zaman kalian ini, tapi nanti di zaman akhir, setelah kalian pergi meninggalkan dunia ini. Artinya di zaman kita Bapak Ibu. Subhanallah. Maka saat itulah saya teringat kepada kisah ketika Ashabul Kahfi membacakan kitab-kitab Injil. Mereka membacakan kitab Injil sambil dibakar hidup-hidup. Ya, salah satunya adalah imamnya, guru besarnya Ashabul Kahfi. Ya, akan datang saat di mana manusia akan menyembunyikan iman mereka karena dahsyatnya fitnah akhir zaman. Itu di zaman kita. Baik, kembali kepada padang mahsyar. Kemudian gurlan kata Rasulullah, tidak dihitan. Untuk laki-laki dibungkus lagi kan. Nah, kaum muslimin, orang-orang yang beriman kata Rasulullah, mereka hanya sebentar saja di yaumul hisab karena Allah segerakan siksaannya di akhirat. Di sidang memang, tapi sidangannya dibikin mudah. Wa yasabuna hisabai yasira. Mereka akan dihisab dengan hisaban yang sangat mudah. Kenapa? Karena mereka penuh dengan keimanan dan mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Masih ada waktu? Baik, masih ada waktu. Baik, para mulia mati Allah. Apa saja yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti? Ini sudah kita lihat tadi ya. Pada hari kiamat nanti matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hanya tinggal sejauh 1 mil, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalan-amalannya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Itu hanya singkat, hadisnya panjang. Tadi sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghijabi orang-orang yang beriman dengan pakaian yang terbaik sebaik ibadah dan amal mereka. Yang pertama kali akan Allah berikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahimlah yang mengenalkan pakaian yang suci dan terbaik untuk beribadah kepada Allah. Wa awwalu man yuksa fil mahsyari abana Ibrahim alaihi salam. Dan apa yang pertama kali diberikan pakaian adalah bapak kita Ibrahim kata Rasulullah alaihi salam. Kemudian aku akan berpakaian setelah dia. Setelah orang-orang beriman itu berpakaian, maka apa kata Rasulullah? Fatakumuna amama rabbikum fardan fardan biduni mutarajimin wa biduni wazirin wa zamilin. Lalu kalian akan berhadapan dengan Tuhan kalian seorang diri, tanpa teman, tanpa pendamping, tanpa penterjemah. Kita akan bercakap-cakap dengan Allah nanti Bapak Ibu seorang diri. Saat itulah Allah akan bertanya kepada kita 4 hal. 4 ini 2 kali 2. 4 hal. Apa saja? 1 yang akan Allah tanyakan. Syababaka qabla saqamika. Bimada tu'mal sababaka ya fulan? Li ayyi syai'? Untuk apa kau habiskan masa mudamu, hai fulan? Subhanallah. Yang Allah tanya masa muda. Kenapa Allah tanyakan masa muda? Karena masa muda inilah yang menentukan keselamatan kita di akhirat. Maka siapapun yang menggunakan masa mudanya untuk kebaikan, maka kebahagiaan baginya di padang mahsyar nanti. Karena dia akan berakhir dengan keadaan husnul khatimah. Dan siapa yang menggunakan masa mudanya untuk keburukan, maka siap-siaplah, kesengsaraan akan menunggunya di hari keabadian. Silakan kaji di dalam ini Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi tentang titian sirat dan juga tentang yaumul hisab dan yaumul jaza. Ada di dalam Sahih Muslim jelaskan. Okay. Baik, kemudian Rasulullah bertanya. Allah bertanya kepada orang tadi, aku berikan kepadamu hidup, hidupmu kau gunakan untuk apa? Ya. Yang ketiga, aku berikan harta kepadamu, harta kau gunakan untuk apa? Kau dapatkan dari mana? Kau gunakan untuk apa? Kau habiskan di mana? Dan untuk apa? Dan yang keempat, yang terakhir Allah bertanya, aku berikan ilmu kepadamu, kau gunakan untuk apa ilmu yang aku berikan padamu? Itu empat pertanyaan yang Allah bertanya langsung kepada kita tanpa seorang penterjemah pun. Kenapa Rasul mengatakan begitu? Dengan bahasa Arab. Ustaz Jantan Abi kedah belajar bahasa Arab, wajib belajar bahasa Arab. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyata fa'inaha juz'um min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena dia menjadi bagian dari agamamu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah belajar bahasa Arab? Sedikit. Qalilan faqalilan ma fi muskilah. Yang penting kita bisa lancar nanti bercakap-cakap dengan Allah di padang mahsyar. Apalagi yang akan terjadi? Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari itu akan dipanggillah 7 golongan yang kemudian Allah titipkan kepada mereka naungannya. Fayuzziluhumullah ila sab'ati nafarin. Kepada 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi pada saat itu. Yauma la zilla ila zilluh, di hari di mana dia tidak naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Yaitu imam yang membimbing umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemimpin yang membuat jamaah umatnya semua bertakwa kepada Allah, yaitu pemimpin yang tidak mengurangi hak umatnya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu pemimpin yang tidak bisa tidur ketika ada umat yang tidak bisa makan satu pun, dan pemimpin yang gelisah ketika ada satu umatnya melaksanakan perbuatan dosa. Ya, itulah pemimpin orang yang pertama yang akan dinaungi. Yang kedua, siapa yang akan Allah naungi? Syabuna sa'fi ibadatillah. Seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut pemuda bukan berarti pemudi tidak termasuk. Artinya pemudi juga termasuk. Ya, jika disebut laki-laki arrijalu berarti khusus laki-laki. Tapi kalau disebut alladzina amanu berarti perempuan yang beriman pun akan termasuk. Ya. Baik, yang ketiga, ya. Rijalun tata'allaqa qulubuhum bil masajid. Orang-orang yang terikat hatinya untuk memakmurkan masjid, selalu ingin memakmurkan masjid, selalu ingin hadir di momen-momen amal soleh, kebaikan dan syiar Islam di masjid. Yang keempat, kita percepat, apa? Rajulani tahabanu fillah, tahabani fillah wa yatafarraqu billah. Dua orang yang mereka bersatu karena Allah, saling mencintai karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jadi Allah yang mempertemukan mereka, Allah pula yang memisahkan mereka. Ya, yang kelima, apa yang kelima? Lelaki yang diajak oleh wanita. Rajulun tad'uhu imra'atun litazni ma'aha fayaqulu hadzal rajul inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina. Godain kita dong. Apa jawabannya? Sorry ya, ini akhafullah gitu. Saya takut kepada Allah. Ada kesempatan dia untuk berzina, tapi dia tidak menggunakannya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Allah, dia meyakini Allah melihatnya. Maka orang seperti ini adalah orang yang akan dinaungi nanti di padang mahsyar. Apalagi yang keenam? Rajulun yatasaddaq yaminihi wa la tadri shimalihi. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya, dia tidak menyebut-nyebutkan sedekahnya. Ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Seseorang yang mengingat Allah, rajulun yazkurullahu fi ayami khalid hatta tatafajjar min aini. Seseorang yang mengingat Allah di kala sepi di malam hari, lalu dia menangis karena takut kepada Allah. Tadamu ainuhu ka bihasyatillah. Menangis kedua matanya karena takut pada Allah. Tujuh golongan inilah yang akan dinaungi Allah nanti di padang mahsyar. Apalagi apabila, nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan beberapa orang di padang mahsyar ini. Di saat manusia terseret oleh keringatnya karena dahsyatnya dosa yang mereka lakukan, di saat itulah Allah akan memuliakan tiga golongan. Selain tujuh golongan ini, kata Rasulullah, ada tiga golongan yang Allah istimewakan. Rasulullah bersabda, sanada munadin, nada munadin fil mahsyari. Ada seorang penyeru yang akan berseru di padang mahsyar nanti. Bisautin a'la, dengan suara yang sangat jelas terdengar. Hatta yasma'u kullul khalaik fil mahsyari. Sehingga semua makhluk di padang mahsyar mendengar suara tadi. Faya'lamul jam'u man awla bil kiram. Maka siapapun yang berkumpul di padang mahsyar tahu siapa yang mulia saat itu. Tiga golongan ini kemudian disuruh oleh malaikat ini. Ada yang tahu siapa tiga golongan tadi? Kang Rama, ini buat siapa? Baik. Yang bisa menjawab sebelum saya jelaskan akan mendapatkan satu, biar nanti terbawa ke padang mahsyar, alas kaki ini. Insyaallah. Ini ada alas kaki perek persembahan dari Cang Hegan. Sebutkan tiga golongan yang akan diseru oleh Allah di padang mahsyar ini melalui seorang malaikat yang suaranya jelas terdengar. Ayo, siapa? Oh iya, Bu. Ibu ini ya. Baik. Ayo, Bu. Okay. Ibu yang sebelah sini? Paling tengah, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang saya bacanya, Ustaz, ya. Tiga golongan yang akan disuruh itu yaitu ashabul yamin, ashabus syimal, kemudian as-sabiqun. Itu bukan? Iya. Yeah. Bukan, Bu. Tidak apa-apa. belum bukan itu yang saya maksud, Bu, ya. Bukan salah, tapi itu sudah betul, cuma bukan dalam konteks hadis yang saya. Oh, Ibu juga? Semangat. Coba. Berikutnya dari Ikhwan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ibu, terima kasih tadi Ibu sudah menjawab, ya. Imam yang adil. Bukan, Bu, di luar yang tujuh ini, Bu. Oh. Ada tiga yang akan dipanggil oleh malaikat khusus di padang mahsyar. Yang berkacamata, Bapak. Orang yang hatinya tergantung pada masjid, orang yang pemuda yang memakmurkan masjid. Bukan itu, Bu. Bukan. Punten. Ya. Itu dalam hadis yang ini, Bu. Iya, Agang yang pakai kacamata. Aduh, waktunya ya. Baik, dua lagi lah. Dari Suhada, Suhada. Suhada, bukan kan? Oh, bukan ikan. Agang yang pakai dia belakang. Dua orang aja ya, dua orang betul kan? Ya. Orang yang bertahajud di... Oke, satu orang yang bertahajud, betul. Allahu Akbar. Yang kedua? Orang yang berpuasa di bulan Arafah. Bukan. Yang di belakang, di ini dulu berarti. Sungguh, Kang, masih ada, Kang? Baru satu tadi. Dua lagi, Kang. Kang, dua lagi, Kang. Silakan. Yang di belakang itu, dua lagi. Terakhir. Tinggal dua lagi. Kang, tinggal dua lagi, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sabar dan pemaaf, Kang. Orang yang sabar dan pemaaf. Yang sabarnya betul, tapi mohon maaf sudah berakhir. Benar. Baik. Belum pas ya, jawab belum pas. Sebentar, Bu, nanti ada lagi. Pertanyaan lain tat bari tat. Lain kali, pertanyaannya lain kali. Saya jawab dulu. Baik, yang pertama, malaikat berseru di padang mahsyar di saat manusia mereka terombang-ambing dengan keringatnya. Malaikat ini berkata, "Fanada munadin liyakumul ladina tatajafa junubuhum anil madajia. Hendaklah berdiri orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Maksudnya apa tadi, Kang? Orang yang rajin bangun tengah malam untuk tahajud, dia jauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, lalu dia gunakan sepertiga malam tadi untuk menghadap kepada Allah. Ini kelompok yang pertama. Fayakumuna wahum kalilun, maka berdirilah mereka, ternyata jumlah mereka hanya sedikit saja. Lalu mereka pun diperintahkan oleh malaikat, kemarilah kalian, masuklah ke podium ini. Ini pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah. Ya. Duh, kan masih lupa apa sudah ingat, Bu? Lalu mereka naik kepada kemana? Mereka langsung naik ke podium tadi. Begitu mereka menginjakkan kaki di podium tadi, fataqayyar wajhu ahsana min wajhin qabl. Wa haulahum nurun kasafiyatin nur. Lalu wajah mereka tiba-tiba berubah bercahaya dan indah wajah mereka. Fayakumuna wahum qalilun. Mereka jumlahnya hanya sedikit sekali yang tahajud. Baik, yang kedua, liyakumul ladina la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Hendaklah berdiri orang-orang yang selalu mengingat Allah dan tidak disibukkan dari mengingat Allah oleh pekerjaannya dan oleh perdagangannya. Berarti mereka yang tidak pernah lupa kepada Allah walaupun sesibuk apapun. Yang ketiga, fayakumuna wahum qalilun. Berdirilah mereka dan jumlah mereka pun yang sedikit. Berbaris lagi mereka di bersama kelompok yang pertama, tiba-tiba wajah mereka berubah bercahaya. Dan yang ketiga, liyakumul ladina yahmadun Allahi fissarai wattara. Hendaklah berdiri orang-orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan duka. Mereka bersabar dan mereka selalu bersyukur kepada Allah. Itu kan yang ketiga. Tapi punten, barusan cuma satu, Kang. Baik, tiga golongan inilah yang kemudian mereka berdiri di semua podiumnya. Berubah wajah mereka bercahaya. Maka orang-orang pun berkata, wahai orang-orang yang mulia, berikanlah cahaya kamu, engkau kepada kami sedikit saja agar kami bisa berjalan di jalan kami di padang mahsyar. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka tidak mendapatkan cahaya itu. Nanti saya tutup dengan satu ulasan ya, yang akan kita lihat sama-sama. Maka mereka pun berdiri. Setelah mereka berdiri, tiba-tiba datanglah pasukan bidadari-bidadari surga yang dikawal oleh malaikat-malaikat yang berwajah keras. Bidadari-bidadari itu ternyata membawa mahkota bagi mereka. Satu yang ahli tahajud, kedua yang ahli zikir mengingat Allah, yang ahli ibadah, ketiga yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Lalu apa yang terjadi? Mereka dipisahkan dari umat manusia, maka umat manusia dihisab semuanya. Barulah mereka menyaksikan, kalau sadar, kalau mereka tidak dihisab oleh Allah, langsung mereka dibawa ke tempatnya, ke surga mereka. Ini keistimewaan bagi tiga golongan tadi. Yang tujuh golongan tadi tetap akan dihisab, tapi yang tiga ini langsung dibawa ke surganya. Maka perjuangkan kita menjadi salah satu dari mereka atau ketiga-tiganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, manusia pada saat itu akan saling memanggil satu sama lain. Kalau masih ada waktu, saya ingin bahas tentang ada satu lagi yang akan dialami oleh kaum manusia. Pada saat itulah Rasulullah SAW akan hadir kepada umat manusia. Masih ada? Baik. Pada saat itulah Rasulullah keluar. Lalu mereka pun melihat bagaimana Nabi dan Rasul yang sesungguhnya yang selama ini mereka bayangkan. Pada saat itulah kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang mulia. Yang pertama kali mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah, ayo siapa yang tahu? Ini orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah bersih dari hatinya. Hari ini kita akan diuji untuk mengatakan la ilaha illallah itu. Kenapa? Karena akan ada banyak ujian. Bapak Ibu yang mati Allah. Kemudian siapakah yang celaka nanti di padang mahsyar? Yang celaka di padang mahsyar nanti adalah mereka yang salah memilih pemimpinnya. Wah, betul kata Rasulullah. Loh, kata Rasulullah begitu kok. Loh, nah, saya pernah menjelaskan ini kan. Inna ana faratukum alal haudi Aku akan mendahului kalian menuju telagaku nanti di padang mahsyar. Wa innakum sataridunna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku nanti. Fa inna likulli nabiyyin khadun alladhi yusamma bi asmaihim, karena sesungguhnya semua nabi dan rasul akan punya telaga di padang mahsyar nanti, diberi nama dengan nama-nama mereka. Dan kalian akan sampai nanti ke telagaku. Wa innakum sataridunna, dan kau akan sampai ke sini. Waman sarid waman waradahu sariba minhu, siapapun yang sampai ke telagaku ini, telaga Muhammad, dia akan pasti meminumnya. Waman sariba minhu, dan siapa yang meminumnya, walau zam'atan minal ma, lam yazma abadan hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga. Berarti siapapun yang berhasil meminum air ini, walaupun hanya seteguk, dialah yang dijamin masuk surga. Orang-orang berkeliling, mereka beribu-ribu tahun mencari Rasulullah untuk bertemu dengan Rasulullah di telaga ini, tapi mereka tidak tahu alamatnya. Kenapa? Karena setiap ayat-ayat yang menuntun mereka, oh ibu ya, ada apa ibu? Mudah-mudahan berita baik bu ya di rumah. Hati-hati di jalan ibu. Hatur nuhun ibu udah hadir. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, itu adalah salah satu adab dalam bermajelis. Ketika mau keluar, angkat tangan dulu kepada yang berbicara ataupun pada amir majelis. Amir majelis diizinkan tidak? Oh iya, kalau tidak saya panggil lagi. Wilajeng ibu, barakallahu fik. Kemudian orang-orang tadi datang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, bagaimana aku akan menyelamatkan kalian? Aku saja tidak tahu apakah aku selamat. Pergilah kalian kepada Nuh, barangkali Nuh bisa. Ternyata Nabi Nuh sama. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim sama. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, dari Nabi Musa ke Nabi Isa, pada akhirnya ke Nabi Muhammad. Begitu mereka melihat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad melambaikan, Rasulullah SAW melambaikan tangannya pada mereka. Ta'alau hayya nasra bima hadha, kemarilah kalian, ayo kita minum air telaga ini. Lalu mereka pun berjalan dengan gembiranya. Tatkala telah dekat antara mereka dengan Rasulullah SAW, Allah menghijab mereka. Dihijab mereka, dipisahkan dari Rasulullah. Rasulullah menjerit, ya Rabbi, lima hadha hajamta baini wa bainahum, innahum min ummati. Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Mereka itu umatku, ya Allah. Malaikat berkata, wahai Rasulullah, innaka la ta'rif ya Rasulullah ma ahdasu ba'dak. Anda tidak tahu ya Rasulullah apa yang mereka lakukan sepeninggal Anda. Hum yubaddiluna sunnatak, mereka menggantikan sunnah Anda. Sunnah Rasulullah diganti oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan bid'ah dan mengatasnamakan Rasulullah. Diusir sama Rasulullah. Baik Bapak Ibu, saya tutup tayangan saya. Pada akhirnya, di saat itulah orang-orang yang merugi tadi yang diusir oleh Rasulullah akan memanggil orang-orang yang beriman. Saya tutup dengan tayangan yang satu ini. Tanya jawab tapi ya. Kita akan ada tanya jawab untuk pada Ibu. Oh, ada. Oh, ada tanya jawab. Ya. Mau tayangan dulu. Ini hanya muhasabah saja bagi kita. Ya. Kalau mau ada tanya jawab tapi waktunya cukup enggak nanti? Oh iya, baik, cukup. Maghrib baru jam 16.13. Nah, tapi nanti kita harus beres-beres dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa kita dibangkitkan di padang mahsyar itu dalam usia yang sama gitu? Kan ada yang meninggal dalam keadaan bayi gitu misalkan. Apa memang dibangkitkannya dalam seperti itu? Tadi kan Ustaz membahas dibangkitkan menurut apa cara kematiannya gitu kan? Kalau misalkan yang meninggalnya dalam keadaan berzina ya dibangkitkan begitu gitu ya. Nah, apa usianya sama gitu di padang mahsyar itu dibangkitkannya, itu pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, dalam surah apa di Quran yang menyatakan bahwa dibatasi dua pertanyaannya. Ya, yang kedua apa nih? Yang kedua, dalam surah apa di Quran yang menyatakan bahwa umat manusia yang terburuk yang melihat kiamat kubro itu kan? Kan saya pernah dengar gitu bahwa seburuk-buruknya umat itu yang melihat akhir dunia kiamat. Gitu, kiamat kubro gitu. Ya. Itu pertanyaan yang kedua. Untuk yang cuma ketiga, dua, Pak Adi, yang cuma dua, Pak Adi. Terakhir ini Ustaz. Tidak ada pilihan lain, Pak Adi, cuma dua. Yang mati oleh angin iliyin itu apa yang punya satu biji zarah iman gitu ya? Ya, apa bisa disimpulkan satu biji zarah iman itu yang bermodalkan syahadat aja gitu, yang dia tuh sebelum mati dia bersyahadat masuk Islam gitu. Apa yang seperti itu, yang satu biji bejarah iman itu yang mati oleh apa angin iliyin itu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, ini dua tambah. Terima kasih Kang. Tadi ya, target kita cuma dua pertanyaan, tapi karena tiga nanti silakan Kusel nanti kita lempar buat ke Uya Villa satu lagi, jadi tetap dua. Ibu ini yang bersemangat luar biasa, ibu yang di depan nih. Ini terakhir ya. Punten cuma dua pertanyaan. Langsung dua pertanyaan aja. Langsung dua pertanyaan aja, ibu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan ibu Nina. Ibu Rina. Ya, ibu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau kalimat apa yang bisa menghapus kelak di hari kiamat dari dosa masa lalu sampai dosa yang lagi dijalani? Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tadi dari Pak Adi ya, bahwa nanti di padang mahsyar semua manusia akan dibangkitkan dalam kondisi setinggi Nabi Isa alaihi salam. Usia perawakannya perawakan Nabi Isa, usianya usia Nabi Isa. Dan kondisi itu tidak berubah sampai masuk surga atau masuk neraka. Kecuali mereka ahli neraka, kata Rasulullah, Allah akan membesarkan tubuh mereka untuk ahli neraka. Ya, saking besarnya, andaikan mereka menangis karena tidak ada air, ketika air mata mereka habis, maka yang akan mengalir dari mata mereka adalah darah-darah mereka. Andaikan perahu-perahu kalian itu dialirkan di sana, maka dia akan mengalir dari mata-mata mereka, dari air mata mereka. Itu ahli neraka. Bahkan kata Rasulullah, kemudian gusi mereka, satu gusi dari gigi mereka itu sama dengan besarnya Gunung Uhud. Silakan baca dalam sifat ahli neraka. Ya. Sifatu ahli nar, kitab Sahih Muslim Sarasi An-Nawawi. Itu digambarkan gusinya seperti itu. Adapun ahli surga, itu tubuhnya, perawakannya setinggi Nabi Isa. Usianya seusia Nabi Isa nanti, alaihissalam diwafatkan Allah. Kurang lebih antara usia 35 sampai 40 tahun. Ya, 35 sampai 40 tahun. Makanya Nabi Isa diwafatkan di usia 40 tahun. Nabi Imam Mahdi pun diwafatkan di usia 40 tahun. Itu Pak Adi yang pertama. Yang kedua tadi apa ya, lupa lagi. Oh iya Bu, itu bukan surat, itu hadis. Hadis Rasulullah SAW, inna syirara nasi alladina ja'atuhumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk adalah mereka yang kiamat datang kepada mereka tiba-tiba. Laisa lahum iman walau bimiski daratin. Tidak ada iman bagi mereka walaupun sebesar biji sawi. Apakah tidak saat itu tidak ada orang Islam? Rasulullah, oh banyak orang Islam. Tapi Islam, iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Iman mereka ada pada dunia mereka. Ya, hanya ada pada pangkat dan jabatan. Hanya ada pada gaji bulanan. Itulah iman mereka, kata Rasulullah. Nah yang ketiga. Oh iya. Maksudnya, mati Allah. Yang satu biji zarah, itu mereka adalah seorang Muslim. Namun karena dosanya banyak sehingga dosa-dosa imannya ini digunakan untuk menghabiskan dosa-dosanya ketika di dunia. Tapi dia tidak syirik kepada Allah. Dia tidak syirik kepada Allah, maka imannya tidak hilang. Nah, imannya ada tersisa, namun ternyata imannya ini habis terkuras oleh dosa-dosanya. Maka yang tersisa hanya sebesar biji zarah dari imannya. Tapi mereka pun akan dicabut nyawanya, kata Rasulullah. Ya. Tapi mereka tidak syirik, Bu. Ya, walaupun dia banyak dosa, tapi dia tidak musyrik. Ya. Karena dosa selain musyrik Allah ampuni. Hanya dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Kalau syiriknya syirik kecil, dia selamat akan keluar dari neraka. Pada akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan jika dia kekal di neraka, berarti dosanya syirik besar. Bu, yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari dosa-dosanya adalah kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayati au akhiri kalamihi dakhalatil jannah. Siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi min akhiri kalamihi fahuwa dakhalal jannah. Siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun terbata-bata mengucapkannya, maka dia akan masuk surga. Kenapa? Karena di akhirat nanti kalimat inilah yang akan menyelamatkannya dari neraka. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Baik, itu barangkali jawaban dari dua pertanyaan tadi. Kita tutup dengan satu tayangan itu atau ada? Oh iya, yeah. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah. Tadi sudah disampaikan ada stimulus buat aman Palestina. Disebutin. Aman Palestina ini berjuang bersama NGO yang lain untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza yang saat ini mereka kehilangan masjid-masjid mereka. Ya, kita wakaf kita insya Allah akan menjadi masjid yang akan digunakan oleh saudara-saudara kita yang terbaik di muka bumi. Ingat, sebaik-baik manusia di muka bumi adalah yang mereka tinggal di bumi Sam, dan mereka lah yang akan membebaskan kita nanti dengan kebaikan mereka. Sebanyak mereka melaksanakan sholat, sebanyak itulah pahala yang kita dapatkan. Baik, ini ada kotak infak. Silakan Bapak Ibu yang mau berinfak untuk membantu program Aman Palestina membangun. Ya, kalaupun tidak kesana, oh langsung ke depan ya. Kalau yang ini, oh ini untuk acara Mbak Tetos. Baik, bisa langsung ke depan nanti menghubungi Aman Palestina. Ataupun ingin bersedekah untuk kelancaran acara muslim.com, insyaallah perempuan bisa memasukkannya ke kotak infak ya. Majelis Ta'lim Nazwa, iya Majelis Ta'lim Nazwa, mohon maaf. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, sebelum saya doa, kita muhasabah dulu, mudah-mudahan ini yang akan menjadi penyejuk hati kita. Ini ada tayangan yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan. Di Padang Mahsyar nanti inilah yang terjadi, ya. Nah, bukan ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Pada hari ketika mukmin yang laki-laki dan perempuan, kau akan melihat kaum mukmin laki-laki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakanlah kepada mereka, hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang sangat banyak. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu, hai orang-orang yang beriman. Maka dikatakanlah kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang, carilah sendiri cahaya kamu. Lalu diakanlah hijab di antara mereka, dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya terdapat siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka dan berkata kepada orang-orang yang beriman, bukankah kami dahulu bersama-sama kamu? Mereka menjawab, benar, kamu bersama kami. Tapi kamu mencelakai dirimu sendiri. Kamu menunggu kehancuran kami dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong kalian. Sehingga datanglah ketetapan Allah kepada kamu, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang maha penipu, yang amat penipu. Pada hari ini tidak diterima tebusan apapun darimu, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu adalah neraka, dialah tempat berlindungmu, dan dialah sejahat-jahat tempat kembali. Maka belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mereka mengingat Allah, untuk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Quran kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Demi Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah nanti yang akan terjadi di padang mahsyar. Orang-orang munafik akan menyeru orang-orang yang beriman. Ingat, orang-orang munafik itu akan menyeru orang-orang yang beriman. Berilah kami cahaya kalian. Tunggulah sebentar, jangan dulu pergi. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Apa kata-kata orang beriman? Tuh, ambil cahaya-cahaya kalian sendiri yang dulu dijanjikan atas orang-orang yang bersama kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Pada akhirnya mereka pun dihijab, sehingga di antara hijab tadi sebagian dalamnya adalah rahmat, sebagian dalamnya adalah azab. Sekali lagi, sebagian dalamnya ada azab dan sebagian dalamnya ada rahmat Allah. Yang pertama azab, yang kedua rahmat. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Pelajari itu dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-12, ayat ke-12 sampai ayat ke-16. Itulah nanti kondisi padang mahsyar antara orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Pada akhirnya kita sampaikan semua asa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah dan perjuangan kita selama ini sebagai bagian yang akan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita satu, sebagai mereka yang dilindungi dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kita menjadi mereka yang termasuk tiga golongan yang akan dimuliakan tanpa hisab di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi tibil qulubi wa diwa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa salli ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta, khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala أهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيته به منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا من أهدنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك. اللهم حسن كل أعمالنا بنور هداية رسولك الكريم وبالنور حبيبك الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واختم لنا حسن الخاتمة. اللهم سلمنا في البعث، وسلمنا في المحشر، وسلمنا في الحساب وفي الميزان، وسلمنا في الصراط، Wangtakina fil mahsar ya Rab hatta namtahi fil jannatika ya Rahmur Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya yang benar dari Allah yang sudah kurepan sampai beri nasab itu para safrullah tadi. Hadanallahu yakum ajmain. Terima kasih kepada Majelis Taklim Nazwa dan juga terima kasih kepada Aman Palestina dan juga terima kasih kepada Trans Studio Bandung. Mudah-mudahan kita bersama kembali dalam satu rahmat dan keridhaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.